es bagur, susu dan cipanon memasukkan hidup tong jadi lamunan, papa sop jadi pikiran. Gus jadi patokan, salah kulampa sorangan, banyak asapat sapisan, ini jauh tepamitan. Hampura bapak hampura, lain tega rek binasa, sahkeun hidup jema meureun burat geus nasib anu tumiba. Jep hidup ulah ceuri, cing sabar hidup anaki, anak bapak nu jadi tilam ka eling, kembang soca kanya ah beranjeung peti. Jep hidup ulah ceuri, tong dipake nyeri, najan bapak jeung ema geus tengah hiji, bapak moal misahkeun kanya ati. Ya Allah, pasihan dituduh jalan, nutumi batina lara nutunggara. Ya Allah, mugi jahit dina siksa, kasedih kanyeri anu tumiba. Geus jadi patokan, salah kulampa sorangan, kanya asapan sapisan, ini jauh tepamitan. Hampura bapak hampura, lain tega rek binasa, misahkeun hidup jema meureun burat geus nasib anu tumiba. Jep hidup ulah ceuri, cing sabar hidup anakin, anak bapak nu jadi tilam ka eling, kembang soca kanya ah beranjeung peti. Jep hidup ulah ceuri, tong dipake nyeri, najan bapak jeung ema geus tengah hiji, bapak moal misahkeun kanya ati. Ya Allah, pasihan pituduh jalan, nutumi batina lara nutunggara. Ya Allah, mugi jahit dina siksa kasih.